Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwan sekalian dan akhwat, para ibu juga para bapak yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, hari demi hari Ramadan kita pada tahun ini kita langkahi, mudah-mudahan berbarengan dengan perjalanan kita itu sampai akhir bulan ini insyaallah taala Allah senantiasa limpahkan kepada kita taufik dan hidayah agar sempurna dalam menunaikan ibadah yang harus kita tunaikan pada bulan ini. Di samping mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan pada kita pahala yang besar berupa ampunan, berupa kasih sayang, bahkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari ancaman siksa api neraka. Amin. Para jemaah sekalian, saya diminta untuk berbicara berkenaan dengan masalah Ramadan antara belenggu dan takwa. Dari judul ini kita seolah ingin diingatkan bahwa bulan Ramadan adalah penuh dengan peluang. Juga bahwa bulan Ramadan adalah penuh dengan kesempatan untuk meningkatkan diri melalui bertakwa. Nah, para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengadakan saum satu bulan di bulan Ramadan ini adalah ternyata agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ayatnya sudah sering kita dengar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa saum yang Allah fardukan kepada kita itu sesungguhnya bukan untuk sekedar kita membuat lapar dan haus, tetapi kita agar menjadi orang yang bertakwa. Sebenarnya saum itu juga adalah bagian dari ibadah, dan ibadah itu adalah menjadi apa yang Allah perintahkan kepada kita agar kita bertakwa. Jadi takwa itu kalau digambarkan adalah ada beberapa hal supaya manusia mencapai takwa. Nah, ini mungkin peta globalnya. Agar manusia sampai pada derajat takwa, ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh manusia. Antara lain saum. Secara umum adalah ibadah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, lalu di akhir la'allakum tattaqun. Berarti beribadahlah kalian agar kalian termasuk orang yang bertakwa, agar kalian selalu bertakwa. Saum adalah bagian dari ibadah, betul tidak? Saum itu bagian dari ibadah, sholat bagian dari ibadah, doa bagian dari ibadah, qiraatul Quran bagian dari ibadah, betul tidak? Itu ibadah semua. Nah, dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, siam, saum sama saja, soma yasumu sauman, atau soma yasumu siaman sama saja. La'allakum tattaqun, saum itu agar kalian bertakwa. Berarti secara umum kita disuruh beribadah agar kita menjadi orang yang bertakwa, betul? Dan kita disuruh saum adalah karena saum merupakan bagian contoh dari ibadah yang membentuk kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Jelas? Nah, para jemaah sekalian, oleh karena itu maka saya ingin mengingatkan. Yang pertama adalah judulnya, bahwa ibadah adalah tugas inti manusia. Ini tidak boleh lupa ini. Dosa kalau lupa ini. Ibadah adalah intisari tugas manusia. Ini yang harus menjadi seluruh ucap dan gerak kita adalah harus selalu ingat ini. Awal akhir hidup kita adalah untuk ibadah. Bukan untuk sekarang sendiri. Bukan untuk kita desain langkah-langkah hidup kita itu sesuai dengan kemauan kita. Bukan. Kita ada di dunia ini atas kehendak Allah. Betul? Dan kita melakukan apapun di dunia ini atas kehendak Allah. Begitu. Artinya adalah Allah berikan kita kitab, Allah berikan kepada kita rasul, Allah berikan kepada kita sehat, Allah berikan kepada kita rizki, lapang, waktu, umur, dan seterusnya. Itu kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu harus berjalan, ditunaikan sesuai dengan kehendak Allah. Jangan sesuai kehendak diri sendiri. Nanti musnah kita. Dimurkai Allah Subhanahu wa taala kita. Jangan seperti orang kafir. Orang kafir itu hidupnya mendesain sendiri, mikir, ngelamun, mengonsep sendiri, menggunakan filsafat. Betul? Filsafat kan intisari daripada pemikiran manusia. Mikir bahwa seperti apa kita ini hidup ini, lalu dia rancang sendiri dan seterusnya, lalu akhirnya pemahamannya sesuai dengan alur pikirnya. Dan itu tidak benar. Islam anti filsafat. Untuk menyatakan berkenaan dengan yang bertentangan dengan syariat. Catat ayatnya adalah, sudah kita ketahui, cuman saya ingatkan ya di depan sebagai bagian dari pendahuluan masuk pada materi kita. Surat Az-Zariyat dari mulai ayat 56 sampai 57. Saya ingin bacakan. Atau Allah SWT, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka beribadah, mengabdi kepadaku. Lalu setelahnya Allah berfirman, ma uridu minhum min rizkin wala uridu minhum an yut'imun. Aku perintahkan kalian beribadah itu bukan berarti aku ingin, kata Allah, dari kalian agar kalian memberiku rizki, agar kalian memberiku makanan. Tidak, Allah tidak butuh rizki, Allah tidak butuh makanan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah yang maha pemberi rizki dan Allah maha kuat. Jadi para sekalian, kalau kita ingat dengan ibadah, itu bukan berarti Allah butuh kita. Kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah menyatakan Allah tidak butuh rizki dari kalian. Allah tidak butuh diberi makan oleh kalian. Ya, surat Az-Zariyat ayat 56 dan 57 bahkan 58. Lihat perkataan Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, beliau membawakan beberapa perkataan dan kita bandingkan. Sekitar apa para ulama menafsirkan ayat ini? Kata beliau, Al-Imam Al-Kalbi, Al-Imam Ad-Dhahhak, Al-Imam Sofyan mengatakan bahwa ini adalah khusus untuk orang yang taat. Karena orang yang jahat adalah sudah Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 79. Bagi orang yang jahat, orang yang hidupnya sekarab sendiri, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah siapkan. Surat Al-A'raf ayat 79. Kalau orang yang taat, ini ayatnya, surat Adz-Dzariyat 56 sampai 58. Begitu kata para ulama. Orang mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin, dia sadar benar bahwa adanya dia di dunia ini untuk ibadah. Bukan untuk yang lain. Tetapi orang yang akan menjadi calon neraka jahanam adalah surat Al-A'raf ayat 79. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannam." Kami telah siapkan untuk menjadi penghuni jahannam. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka itu adalah punya hati tidak bisa digunakan untuk memahami, punya mata tidak dipakai untuk melihat, punya telinga tidak dipakai untuk mendengar. Gitu. Ya. Jadi, para sekalian, ini adalah suatu hal yang harus kita kemudian sadari bahwa kata para ulama ini adalah ayat untuk mukminin, untuk orang kafir ada pada surat Al-A'raf 79. Yang lain mengatakan bahwa orang-orang yang berbahagia, ya, orang yang berbahagia itu adalah dari kalangan jin dan manusia, mereka beribadah padaku, Allah SWT. Khuliqat as-su'ada minal jinni wal insi illa li'ibadati. Orang yang sadar bahwa orang-orang yang bahagia adalah dengan cara ibadah pada Allah. Sebaliknya, orang-orang yang termasuk calon sengsara adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah yang hendaknya kita ketahui. Berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kata beliau bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, artinya adalah agar mereka li'amurahum an ya'buduni wa ad'uhum ila ibadati, mereka agar mentauhidkan aku dan berhamba kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita bukan untuk skarab kita, tetapi untuk mentauhidkan Allah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, bahwa tidak ada yang harus kita menghambakan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para yang sekalian, dalam pernyataan lain Al-Imam Al-Baghawi membawakan bahwa kata beliau, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," maknanya adalah agar liyakhdha'u ilayya wa yatadhallalu, agar mereka tunduk kepadaku, agar mereka menghinakan diri padaku, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, kita di dunia ini adalah untuk tunduk pada Allah, untuk menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan untuk membangkang, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita simpulkan, maka para jemaah sekalian, 7 perkara. Ya, mungkin saya tidak bacakan semua. 7 perkara keberadaan kita di dunia ini. Ya, 1 adalah untuk mengetahui Allah. Untuk mengetahui Allah. Mengetahui ini adalah tentu dari berbagai sisi, ya. Mengetahui Allah dari rububiyahnya, mengetahui Allah dari asma dan sifatnya, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dari sisi haknya, yaitu kita berhamba beribadah kepada Allah. Harus tahu itu. 2 adalah mentauhidkan Allah. Kalau kita sudah tahu, maka kita harus esakan Allah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang maha sempurna nama dan sifatnya kecuali Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu tauhid. 3, beribadah kepada Allah. Ini adalah aplikasinya, penerapannya. Setelah dia mentauhidkan itu, dia adalah beribadah pada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Seperti zaman sekarang ini, walaupun zaman sudah mutakhir, tapi tetap saja persembahan terhadap zaman jahiliyah pada waktu dulu, menyembah roh, menyembah jin, menyembah malaikat, itu masih ada sampai sekarang. Kalau dulu menyembah Lata, Uzza, Manat, dulu adalah menyembah para tukang sihir, dukun, zaman sekarang masih hidup seperti sekarang ini. Bahkan dipercaya, dan masih tidak sedikit kaum muslimin yang masih mencampur adukan, dia muslim tapi masih takut kepada seperti Nyi Roro Kidul, Dewa Petruk, dan seterusnya. Ini adalah muslim katanya, tetapi tercampur akidahnya dengan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia dalam ibadahnya adalah masih cemar. 4, taat kepada Allah. Makna wa ma khalaqtul jinna wal insa itu adalah illa liya'budun, maknanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk maksiat. 5, tunduk dan menghinakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa itu maknanya adalah kita harus tunduk, kita harus menghinakan diri kepada Allah. Untuk ini kita dicipta oleh Allah, bukan untuk membangkang. 6 adalah menggapai kebahagiaan. Nah, kalau sudah 1, 2, 3, 4, 5, wajarlah kalau kita minta bahagia, betul tidak? Misalnya adalah demo buruh, ya kan? demo, naikkan gaji misalnya. Itu kan nuntut, betul tidak? Kewajibannya ditunaikan tidak? Begitu. Kalau dia nuntut kemudian tidak menunaikan apa yang menjadi kewajiban, ya orang itu harus diluruskan cara berpikirnya. Begitu pula, kita katakan bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata para ulama maknanya adalah agar kita mendapat bahagia. Nah, itu adalah target sebetulnya. Tapi target itu tidak bisa kita lakukan kecuali langkah sebelum yang harus dilakukan. Terakhir, menjadi penghuni surga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa adalah akhirnya agar kita menjadi penghuni surga. Nah, definisi-definisi para ulama tadi yang tadi saya tidak sampaikan karena kita tidak belajar tafsir saat ini. Kalau kita simpulkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, 7 perkara ini yang harus kita ingat. Yang harus kita jadikan langkah hidup ini adalah tadi mengetahui Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk dan menghinakan diri kepada Allah, menggapai kebahagiaan, menjadi penghuni surga.